وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad li Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih dalam bab yang sama, hadis yang berikutnya, qala Al-Imam Al-Bukhari hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Aban ibnu Yazid qala hadatsana Qatadah qala hadatsani Abu Isa Al-Uswari an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Aban ibn Yazid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Isa Al-Uswari dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Udul maridha wattabi'ul janaiza tudzakkirukumul akhirah." Tengoklah orang sakit, ikutilah, iringilah jenazah. Tudzakkirukumul akhirah, karena semua itu akan mengingatkan kalian tentang perkara akhirat. Hadis ini hadis yang hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban dan yang lainnya, sanadnya hasan. Dan kata Ibn Battal dalam syarahnya, yuhtamalu kaunul amri lil wujub ala al-kifayah, bisa dimaksudkan makna daripada perintah ini adalah untuk kewajiban kifayah atau fardu kifayah, sehingga iyadatul marid wajibatun ala al-kifayah, ittiba'ul janaiz wajibatun ala al-kifayah, sehingga hukum mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah adalah fardu kifayah. Wa amal jumhur, adapun mayoritas ulama mengatakan hiya fil asli nadbun, hukum asalnya itu sunnah. Wa qatasilu ila al wujubi fi haqqi ba'di duna ba'din, tetapi walaupun sunnah, pada keadaan tertentu bisa menjadi wajib, tergantung kondisinya. Ya, tergantung kondisi masing-masing. وقد امر الله تعالى بالخير كله ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على تفاصيل ذلك وبلغنا ما فضل ربنا تعالى في كتابه وامر بذلك المذكور هنا لحق المسلم لاتعاظ. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kebaikan seluruhnya dan ditunjukkan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perincian dari kebaikan tersebut. dan telah sampai kepada kita apa yang Allah anugerahkan berupa perintah-perintah kebaikan, larangan-larangan dari keburukan. Dan di antara perintah kebaikan tersebut adalah perintah untuk memenuhi hak antar sesama muslim. Dan hak di sini adalah menjenguk dan hak ya mengiringi jenazahnya. Dan hikmah yang akan didapatkan bagi kita adalah tudzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kalian perkara akhirat. Hadis yang berikutnya, qala al-Bukhari حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن حق على كل مسلم. Tiga hal yang seluruhnya adalah hak atas setiap muslim, hak muslim atas muslim lainnya. Iyadatul maridhi, yang pertama adalah menjenguk orang sakit. Wa syuhudul janazati, mengiringi jenazah. Wa tashmitul atisi idha hamidallaha, dan menjawab orang yang bersin ketika dia memuji Allah. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, maka kita menjawabnya yarhamukallah. Dan hadis ini hadis yang hasan sahih li ghairi. Ya. Adapun makna daripada tashmit adalah doa bil khairi wal barakah. Yaitu doakanlah kebaikan dan keberkahan. Yarhamukumullah. Diambil dari syawamit. Syawamit itu secara bahasa artinya qawaim. Yaitu tiang. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang bersin kemudian memuji Allah, maka hendaknya kita doakan bagi dia kekokohan, kebaikan. Supaya dia tetap berada di atas kebaikan tersebut. Dalam hadis yang lain, hakul muslim alal muslim khamsun. Dalam riwayat lain, sittun. Dalam riwayat Bukhari Muslim, hak muslim atas muslim itu 5. Dalam riwayat muslim, ada 6. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Kemudian iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janais, mengikuti jenazah. Wa ijabatul da'wah, dan memenuhi undangan. Wa tashmitul atis, dan juga mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah. Dalam riwayat Muslim disebutnya 6. Kemudian dikatakan mahunna ya Rasulullah, apa saja itu wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu dengannya ucapkan salam. Idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia memanggilmu, mengundangmu, maka penuhilah panggilannya. Wa idza stansahaka fansahlah, kalau dia minta nasihat, nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallah fasyamidhu, kalau dia bersin kemudian memuji Allah, maka doakan dia. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal ikutilah jenazahnya. Jadi ada tambahan di sini adalah idza stansahaka fansahlah, apabila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Ini hak muslim atas muslim yang lain. Dan hadis yang di sini memberikan faedah selain daripada 2 yang telah diterangkan, yaitu ada tambahan 4 tadi, yaitu mengucapkan salam dan menjawabnya. Kemudian memenuhi panggilannya. Kemudian menjawab bersin. Ya, dan kemudian yang tadi ada tambahan dalam riwayat Muslim adalah menasehatinya ketika dia minta dinasehati. Itu hak muslim atas muslim yang lainnya. Kemudian bab yang berikutnya, bab doaul aidi lil maridhi bisyifa. Doa orang yang menjenguk orang sakit untuk kesembuhan. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Ayyub عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amr ibn Sa'id. Dari Humaid bin Abdurrahman. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku tiga anak dari Sa'ad. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya menyampaikan hadis dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'ad ya'uduhu bi Makkah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad ketika masih di Makkah. Fabaka, beliau pun menangis. Faqala ma yubkika? Maka Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu menangis? Qala, maka Sa'ad mengatakan, khasyitu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'ad. Aku takut jika aku meninggal di negeri yang aku suruh berhijrah darinya. Qala Allahumma shfi Sa'ad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma shfi Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Sa'adan, beliau doakan tiga kali. Allahumma shfi Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Faqala li malun katsir. Maka Sa'ad mengatakan, hartaku banyak, wahai Rasul. Ya risuli ibnataya, tetapi ahli warisku cuma dua anak perempuan. Artinya tidak habis. Apa usini bimalikul li, apakah boleh aku wasiatkan seluruh hartaku, aku sedekahkan saja? Qala la, jangan. Qala fabi thulutsain, bagaimana kalau dua per tiga? Qala la, jangan. Qala fa nisfu, setengah, wahai Rasul, la, jangan. Qala fa thuluts, kalau begitu sepertiga, wahai Rasul. Qala thuluts, sepertiga boleh. Wa thulutsu katsirun, dan sepertiga dalam maksimalnya. In sadaq in sadaqataka min malika sadaqah. Sesungguhnya warisanmu yang diambil dari hartamu itu sedekah. Wa nafaqataka 'ala ma'iyalika sadaqah, dan nafaqahmu kepada keluargamu itu sedekah. Wa ma ta'kulu imra'atak wa ma ta'kulu imra'atuk min ta'amika laka sadaqah. Dan apabila istrimu makan dari makananmu itu sedekah. Fa innaka an tad'a ahlaka bi khairin aw bi aishin. Sesungguhnya engkau jika meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik, dalam keadaan punya penghasilan, dalam keadaan kecukupan. Khairun min an tad'ahum yatakaffafuna an-nasa. Wa qala bi yadi. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka kemudian mereka meminta-minta kepada manusia. Alatan, dalam riwayat lain, alatan yatakaffafuna an-nas. Ya, daripada mereka ditinggal dalam keadaan kekurangan kemudian akhirnya minta-minta kepada manusia. Karena demikian, ketika seseorang itu kurang, tidak bisa menghasilkan sesuatu maisha, maka kebanyakan adalah meminta-minta. Baik itu kepada kerabatnya ataupun yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kecukupan. Ya, mendapatkan kecukupan itu adalah doa dari Rasulullah SAW. Ya, meminta al-ghina, yaitu kecukupan. Ya, bukan miskin itu hina, bukan. Tetapi kita berusaha untuk tidak fakir. Kita berusaha untuk tidak miskin. Kenapa? Karena itu bisa menyeret kita untuk meminta-minta. Ya. Bukan kita harus kaya juga, bukan. Tetapi kita berdoa dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak meminta-minta kepada manusia. Itu lebih baik, masyarakat muslimin, dibandingkan kita meminta-minta. Ya. Kalau kita kurang, konsekuensinya demikian. Apapun bahasanya itu. Dalam hadis ini, ya, khawna fidin ansakumullah, an-nadru fi masalihil warasah, disyariatkannya untuk kita melihat kemaslahatan ahli waris. Ahli waris itu melingkupi kalau kita meninggal. Kalau bapak ibu kita masih hidup, berarti bapak ibu termasuk ahli waris. Istri, ya, kalau masih hidup maka istri. dan anak kita, laki-laki dan perempuan, kalau masih hidup, maka mereka harus diperhatikan. Kalau kita enggak punya anak laki-laki, ya bisa nanti ke saudara laki-laki. Intinya di sini, masyarakat muslimin, ahli waris kita mencakup usul bapak dan ibu, ataupun istri kita, ataupun anak kita, ataupun saudara kita. Mereka ahli waris kita. Hendaknya kita memikirkan keadaan mereka kalau kita sudah meninggal dunia. Jika kita meninggalkan waris bagi mereka, meninggalkan harta, meninggalkan kecukupan, itu lebih baik. Ya, lebih baik daripada kita tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, miskin, fakir, akhirnya membuat mereka untuk meminta-minta bantuan. Ya. Maka prinsip Islam ini harus kita pegang. Sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, kita harus berusaha, walaupun hasil Allah yang menentukan. Tapi sebagai kepala rumah tangga, kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan meninggalkan warisan bagi mereka. Karena hakikatnya, warisan itu adalah sedekahnya kita kepada mereka. Ya. Jika mereka kemudian baik dalam menggunakan warisan tersebut, maka sedekah kita akan mengalir. Contoh misalkan, kita meninggalkan warisan, kemudian anak kita yang menerima warisan digunakan untuk menuntut ilmu agama. Untuk haji misalkan, untuk umroh, atau mungkin untuk bangun rumah. Atau untuk perkara yang manfaat yang lainnya. Itu semuanya akan jadi sedekah kita yang mengalir. Contoh, Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika ayahnya meninggal, meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Emas ribuan dinar. Ratusan ribu dinar. Dan Imam Bukhari sebagai pewaris tunggal, anak satu-satunya. Ya, selain ibunya, tentunya ibunya hanya dapat 1/8, ya, kemudian semuanya ke Imam Bukhari. Tetapi beliau habiskan ratusan ribu dinar tersebut untuk menuntut ilmu, untuk mencari hadis ke sana kemari. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah Imam Bukhari rahimahullah menjadi imam besar yang ilmunya bermanfaat sepanjang masa. Dan tentunya orang tuanya akan mendapatkan aliran pahala yang tidak kalah banyaknya. Nah ini keutamaannya masyarakat muslimin. Makanya kalau kita bisa meninggalkan bagi ahli waris harta yang berkecukupan itu lebih baik. Daripada meninggalkan mereka tidak punya apa-apa kemudian mereka harus minta-minta kesana kemari. Sengsara. Ya. Yang kedua dzamut su'al. Karena tercela, meminta-minta itu tercela. Meminta itu tercela, sehingga sebisa mungkin kita tidak meminta-minta. Memang di sana ada meminta yang diperbolehkan ketika kondisi-kondisi tertentu. Tetapi secara hukum asal meminta adalah tercela. Ya, secara hukum asal meminta adalah tercela. Ya. Apabila memintanya tersebut justru untuk mencukupi atau memperbanyak hartanya, takatsuran, maka ini jatuhnya haram. Jatuhnya haram. Bahkan terdapat dalam hadis, mayas'alu amwalan nasi takatsuran innama yalzimu fi batnihi nar jahannam. Hanyalah orang yang meminta harta manusia untuk memperbanyak kekayaan dirinya, sebenarnya dia sedang memakan ke dalam perutnya bara api neraka jahanam. Yang dia minta-minta untuk memperkaya diri sendiri, maka hakikatnya dia sedang menumpuk bara api neraka di dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jika kita punya kecukupan, itu aziz, itu mulia. Sama ketika anak kita sudah besar, ketika sudah besar, itu kita harus didik anak itu seperti itu. Jangan meminta. Jadilah engkau anak yang mandiri, anak yang dewasa, jangan menyusahkan orang, dan seterusnya. Tapi pada umurnya, ya, jangan masih kecil sudah bilangin seperti itu. Ya, nanti mereka bisa berpikir sebelum waktunya. Anak umur 7 tahun sudah dibilangin, kamu harus kerja, kamu harus bantu orang tua. Ya, akhirnya tua sebelum masanya. Jadi tidak akan maksimal anak segitu itu mencari uang atau membantu orang tuanya. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah, pada umurnya masing-masing mereka harus dididik untuk mandiri, untuk supaya mereka tidak membebani orang lain. Ya, walaupun mungkin kita sebenarnya bisa menanggung kebutuhan mereka, tetapi kita harus didik. Dalam rangka mendidik, dibatasin, diberitahu cara untuk mencari nafkah dan seterusnya, supaya mereka punya kemuliaan di sisi orang. Ya. Contoh saja ketika anak kita misalkan mau melamar, ingin menikah. Kira-kira kalau saya kan punya anak perempuan, ya, juga anak perempuan. Kalau ada orang datang, ya, mungkin mau melamar anak kita. Walaupun kita kadang tidak tanya langsung, tapi kan kita cari tahu kerjanya apa, kan begitu. Walaupun mau tanya langsung kan kayaknya gimana gitu. Tapi kan kita dari belakang nanya, itu kerjanya apa sih? Kok mau ngelamar anak saya kerjanya apa? Oh enggak, itu cuma main motor-motoran aja. Tapi anaknya orang kaya. Nah kita mikir-mikir juga, walaupun anaknya orang kaya, tapi dia kerjaannya cuma motor-motoran, minta uang sama orang tua. Nah nanti bagaimana? Kan begitu. Ya. Beda kalau yang datang ini sudah punya penghasilan. Selain kita bicara agama dan akhlak tentunya. Ya, kalau itu nomor satu, agama dan akhlaknya. Tetapi kita juga perlu melihat kesibukan dia apa. Bukan masalah dia sukses punya rumah atau tidak, tetapi dia ada bentuk kegiatan enggak untuk menafkahi anak kita. Karena menafkahi itu hukumnya wajib. Ya, tentunya berbeda ketika seseorang itu sudah punya rutinitas ma'isyah dengan orang yang baru mau cari ma'isyah. Kan beda. Ya. Sehingga kalau yang baru merintis kan cungkir balik. Kalau yang sudah rutinitas walaupun tidak banyak tapi sudah stabil. Sehingga kita menitipkan anak kita, memberikan anak kita, anak putri kita. Itu tenang rasanya. Ya. Walaupun mungkin yang datang belum sukses, tapi karena kita lihat dia sudah punya ma'isyah dan dia orangnya soleh, beragama, akhlaknya bagus, sudah. Sehingga demikian ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting sekali untuk mendidik kemandirian karena itu berhubungan dengan sifat keagamaan, yaitu dia kalau menjadi seorang suami, ya, yang harus dari, ya harus sadar dari diri dia adalah kewajiban menafkahi. Dan kita juga sebagai orang tua, kalau punya anak laki-laki, jangan menggembosi juga. Misalkan tiba-tiba anak kita laki-laki pengen menikah, Pak saya pengen menikah, Bi saya pengen menikah. Itu jangan kita kemudian kamu menikah, wis duwe apa? Kan biasa. Gurung bisa apa-apa wis nikah misalnya. Itu tidak demikian. Tetapi kita bimbing. Jadi berarti anak abi sudah dewasa. Ya. Sudah pengin menikah. Berarti kan sudah dewasa. Nah jadi abi itu sudah pengalaman. Jadi kalau kamu mau menikah, abi beritahu cara-caranya. Beritahu tanggung jawab-tanggung jawabnya. Salah satunya kemudian tadi. Bahwasanya ketika seorang menikah, berarti kamu itu akan memberikan makan anak orang dan nanti akan punya anak. Dan kamu akan bertanggung jawab untuk mendidiknya, untuk menasehatinya. Ya, kamu harus siap. Kamu harus belajar dari sekarang. Ya, kalau ilmunya bisa tanya, bisa belajar, ditaklim. Tapi dari pengalaman, pekerjaan, kamu sudah harus rintis dari sekarang. Kan begitu. Dan kita gak usah muluk-muluk kalau kita profesinya. Misalkan seorang seorang pedagang. Ya, didiklah anak kita jadi pedagang. Ya, yang kadang kita itu tidak sinkron. Ya, kitanya pedagang. Kita pengen anak kita jadi dokter. Akhirnya jomplangnya jauh sekali. Dan kekagetan secara biaya, secara waktu, secara pikiran pun akan sangat jauh berbeda. Yang paling bagus adalah ya profesi itu seperti orang tuanya. Orang tuanya itu sudah punya pengalaman. Ibaratnya tinggal jalani dan lanjutkan saja. Walaupun tentunya kita tidak melarang apabila ingin punya profesi yang lain. Tetapi kalau kita mau cari paling gampang, ikutilah profesi ayahnya. Karena profesi ayahnya telah terbukti telah membesarkan dia, telah menafkahi. Kemudian faedah yang berikutnya, hubbus sahabati linnabiyil karim wa tibauhum li awamirih. Kecintaan para sahabat terhadap para nabi dan bagaimana mereka mengikuti sunnah-sunnah dan perintah-perintah nabi. Bagaimana mereka menjauhi larangan-larangan nabi. Wa tadhiyatuhum fi sabilillah wa hirsuhum ala murafaqatin nabi wa sahbati wal hijrah ma'ah. Dan bagaimana perjuangan mereka di jalan Allah, semangat mereka untuk mengikuti sunnah, dan bagaimana mereka berhijrah, rela berhijrah, karena ketika hijrah dari Makkah dan Madinah itu bukan hanya pindah tempat, tapi perjanjian dengan orang musyrikin Arab, kalau mau hijrah dari Makkah, maka harus tinggalkan hartanya, rumahnya, tabungannya, semuanya ditinggalkan. Bayangkan saja itu. Kita sudah punya rumah misalkan, sudah punya kendaraan, sudah punya toko, sudah punya kebun, sudah punya tabungan, ya, kemudian harus kita tinggal dan dibagikan ke masyarakat. Bayangkan itu, berat sekali. Oleh karena itu tidak semua orang bisa seperti sahabat. Oleh karena itu para sahabat mendapatkan keutamaan yang sangat besar, karena pengorbanan yang sangat besar, keimanan dan keikhlasan yang sangat besar. Kemudian faedah yang berikutnya, buka ussahabah lillah. Tangisan para sahabat karena Allah. Makhafata ayyafutuhumul ajru wassawab. Mereka menangis di jalan Allah karena takut terluput dari pahala. Luput dari pahala. Dan pahala di sini adalah tadi sedekah, nafkah. Ya. Begitu semangatnya sahabat Sa'ad ketika Rasulullah melarang Sa'ad untuk mensedekahkan, menginfakkan hartanya, maka menangis. Kalau zaman sekarang kan ya, sedekah malah harus diambil, harus diumumkan, harus dipaksa, harus di ini. Kalau sahabat enggak, justru pengen sedekah, Rasulullah nyetop-nyetop. Jangan. Izin kepada Rasulullah untuk mensedekahkan seluruh hartanya, Rasulullah cegah, jangan. Nawar lagi, 2/3 wis Rasulullah sedekahkan, jangan. Setengah wis, jangan. Sepertiga, nah sepertiga maksimal. Selebihnya untuk anak istrimu. Ya. Ini adalah bagaimana Rasulullah SAW ya, memberikan, ya, jadi begini, kalau ada orang yang semangat dan semangatnya melampaui, tugas kita adalah mendonkan istilahnya. Kalau ada orang yang terlalu malas, maka kita semangati dia. Ya. Karena kalau orang semangat terlalu tinggi, tidak dibatasi, itu biasanya nanti kebablasan. Ya, bisa kebablasan. Ya. Misalkan dia sedekahkan seluruh hartanya, mudharatnya untuk anak istrinya. Atau ketika dia hidup, misalkan dia harus cari dari nol lagi. Ya. Maka Islam ini mengajarkan kepada kita, bukan hanya saat itu, tetapi kita pikirkan masa depan. Ya. Dan dalam memberikan sedekah pun ada batasan-batasannya. Karena ya untuk anak istri pun terhitung sebagai sedekah. Oleh karena itu, ya, ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang lain, inna min khiyarikum khiyarukum linisaikum wali ahlikum. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Paling baik terhadap anak istrinya. Ya, jangan sampai ya kita senang traktir orang lain, tapi sama anak istri kita enggak pernah ngasih apa-apa yang layak maksudnya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Bahkan Rasulullah mengajarkan yang tud'imaha idza ta'imta. Engkau kasih makan dia sebagaimana apa yang kamu makan. Ya. Kita makan sate, mereka ya setara dengan itu. Enggak harus sama tapi setara dengan itu. Ya, kita pakai pakaian misalkan waqsuha idza tasauta. Ya. Berilah mereka pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Bukan harus sama, karena beda pakaian laki-laki dan perempuan. Tapi nilainya sama. Ya. Kita beli baju baru, ya anak istri belikan baju baru. Karena mereka adalah bagian dari kita. Kita makan, mereka pun dibelikan makanan. Itu jangan remehkan perkara-perkara yang remeh seperti ini. Semuanya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadal hadis dalilun ala anna kulla ma yunfiquhu al-insan min mali ala nafsihi aw imra'ati aw aqaribihi aw ghairihim yu'jaru alayh. Hadis ini dalil bahwasanya segala sesuatu yang manusia keluarkan dari hartanya untuk menafkahi diri sendiri atau menafkahi istrinya atau anaknya atau kerabatnya, semuanya itu adalah pahala. Semua itu adalah sedekah. Ya. Hatta ta'kuluhu dawab. Sampai apabila dimakan oleh binatang ternak sekalipun, itu akan jadi pahala. Ya, min khilalika bi husni niyyah, tentunya harus diiringi dengan niat yang baik. Yaktubullahu laka bihi ajra, maka Allah akan memberikan pahala bagimu. Ya. Dan ini keutamaan yang sangat besar bagi seorang muslim. Apa yang kita keluarkan untuk anak istri kita, kerabat kita, orang lain, bahkan binatang sekalipun, itu semuanya akan dapat pahala kalau kita ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kadarnya wajib, yang perkara mubah saja kita dapat pahala. Apalagi yang wajib. Yang wajib itu apa? Yang makan, minum, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan dasarnya, itu wajib. Ketika kita memberi, itu pahala. Ya. Kita beri itu pahala. Itu sangat perkara yang sangat penting untuk kita ingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karena terkadang kita jangan merasa berat dengan pemberian ini, apalagi yang wajib ya. Kalau itu perkara mubah, ya silakan saja untuk kita tahan. Tapi kalau itu perkara wajib, kebutuhan dasar harus kita beri, jangan kita tunda. Bayangkan saja anak istri kita minta makan, kemudian kita terus nggak usah makan hari ini, ya nggak bisa. Sebagaimana diri kita juga nggak bisa makan, nggak bisa meninggalkan makan satu hari. Bahkan seharusnya mendingan kita nggak makan daripada anak istri nggak makan. Itu perjuangan laki-laki itu begitu. Ya. Kita harus pikirkan yang seperti itu, makan, ya. Makanlah yang layak, bil ma'ruf tentunya yang baik. Sama ketika anak kita di pondok ya. Pondok itu mereka makan, mereka ada kebutuhan, penuhi kebutuhan mereka. Jangan zalimi anak-anak kita itu sendiri. Ya. Sehingga kita sering mengingatkan, ya, mengingatkan diri saya pribadi, saya juga wali murid. Ya. Saya juga punya anak. Saya juga punya adik yang kita pondokkan. Sama ya. Ketika kita punya uang, segera berikan. Apalagi perjanjiannya misalkan sebelum tanggal 10. Berikan. Semampu kita, berikan. Karena itu urusannya makan. Jangan sampai kita menunda pemberian makan. Ya. Sering kita ingatkan seperti itu. Ya. Jika misalkan orang tua nunggak satu bulan saja. Satu bulan berarti 30 hari kan. Itu berarti gak ngasih makan 30 hari. Bayangkan saja. Coba kita yang lola pondok. Kalau kita gak ngasih makan santri satu hari aja gimana rasanya. Misalkan. Ini mohon maaf karena wali santri gak pada bayar. Jadi kalian hari ini libur dari makan. Kira-kira gimana tuh anak-anak. Pasti. Ya, orang tua pasti akan menghubungi anak semua. Maka beban pendidikan, beban mendidik, beban dakwah itu besar. Tapi akan ringan kalau kita masing-masing punya andil di dalamnya. Dan akan terasa berat kalau ditimpakan kepada satu dua orang saja. Berat dakwah ini. Dakwah butuh biaya, butuh tenaga, butuh pikiran. Kalau semuanya ditimpakan kepada satu dua orang, satu dua pihak, maka akan terasa berat. Tapi kalau kita dipikul bersama, akan terasa ringan. Akan terasa ringan. Bahkan kalau kita mau hitung-hitungan matematika, ma'asyiral muslimin, ketika anak kita dititipkan di pendidikan dari pagi 7:30 sampai 5:30. 7:30 sampai 5:30 itu berarti 9 jam. Ya. Sebulan itu 300.000. Berarti satu hari berapa? 10.000. Satu hari 10.000. Pondok 600.000. Berarti satu hari sudah makan, minum, ya, belajar itu 20.000 per hari. Murah apa murah? Murah ya. Tapi kadang banyak yang ngomong mahal. Ya. Makanya mahal dan murah itu adalah sesuatu yang sangat subjektif. Kita lihat misalnya. Kita mau beli sebuah barang. Misalkan barang ini motor Vario, ya, tahun 2020. Kalau dibeli harga 1 juta, kira-kira murah apa mahal? Sangat murah sekali. Bahkan dibeli dengan harga 15 juta, murah apa mahal? Ya murah, masih murah. Berarti dilihat murah itu kan tergantung barangnya. Tapi coba kalau kita beli pulpen, harganya 50 ribu aja. Kemahalan nggak? Kemahalan. Ini beli motor 20 juta, mahal apa murah? Murah. Motor Vario, ya, 20 juta, murah. Karena barangnya. Nah sama. Al-Quran ilmu, ya, kita keluarkan segitu, murah apa mahal? Kan bisa kita hitung-hitung sendiri masyarakat muslimin. Jika kita sewa babysitter saja, gak mungkin satu hari itu 10.000, gak mungkin. Gak mungkin 24 jam kerja, 20.000 sehari semalam. Ada yang kerja 24 jam digaji 20.000, ada? Mau? Ada gak? Kayaknya gak ada. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, ya, kita kadang sebagai pengelola pondok, ketika dikatakan pondok kok mahal, itu kayak, ya Allah, sesak dada itu. Kenapa sesak? Ya sesak, gimana gak sesak, ya. Kalau 300 ribu dikali 30, beli 10 ribu sehari, itu beli bakso aja gak cukup. Ya. Kalau 24 jam, 20 ribu berarti sehari semalam. Ya, itu murah sekali. Qanafidinazakumullah. Sehingga ketika ada yang mengatakan mahal, kita kadang nyesek. Dada itu nyesek. Allah ya Allah. Ya. Semoga Allah beri keikhlasan kepada kita semuanya. Ya. Ya, kenapa perlu disampaikan? Ini menyadarkan. Bukan kemudian kita tidak ikhlas. Ya, semoga kita ikhlas. Karena keikhlasan itu sangat berat. Tetapi ini kan dalam rangka tanasuh mengingatkan semuanya. Karena tadi disampaikan dalam hadis ini bahwasanya jika kita memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada anak istri kita, apapun itu semuanya akan dapat pahala. Walaupun sesuap nasi. Ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia kan sandang, pangan, dan papan. Di pondok itu kan dipenuhi berarti apa? Kalau sandang dari rumah, pangannya dan papannya. Itu kebutuhan dasar. Ya. Kalau ini tertunda, ya zalim. Makanya kan kita menasehatkan, mengingatkan, jangan sampai terjadi kezaliman. Yang korbannya adalah anak kita sendiri. Jangan sampai itu. Tapi kemampuan beda-beda. So. Iya. Dan ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki orang, gaji orang, kebutuhan orang beda-beda. Dan ini sudah dijawab, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Allah. Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah dalam surat At-Talaq. Barang siapa yang rizkinya disempitkan, bukan Allah katakan gugur nafkahnya, bukan. Barang siapa yang memang qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang rizkinya disempitkan, gajinya dikecilkan, falyunfiq mimma ataahu Allah, tetap dia kasih infak sesuai dengan apa yang Allah berikan. Begitu. Jadi nafkahnya tidak gugur, tetapi ada keringanan sesuai dengan kemampuan. Makanya sering kita katakan, kayak SPP pondok itu adalah nominal yang sudah dihitung dari kebutuhan anak. Kalau ternyata kita mampu, bayar sesuai nominal atau dilebihkan. Kalau kita tidak mampu, ya silakan datang kepada ustadznya untuk membicarakan kemampuannya seberapa. Kan begitu, ya. Kemampuannya seberapa. Dan kemampuan ini juga yang manusiawi. Jangan saya mampunya 10 ribu sebulan, ya gak manusiawi untuk makan kok 10 ribu sebulan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, ini pentingnya ya kita punya niat yang ikhlas, kesungguhan, tekad, dan adanya musyawarah ya dengan pihak pondok. Demikian ya, semoga bermanfaat. Alafu minkum, ini suaranya lagi serak, jadi mungkin sampai di sini dulu. Dan sekali lagi, apa yang kita sampaikan ini memang ya hadisnya memang bukan sengaja mencari hadis ini ya, ya memang hadisnya ketemu aja. Hadisnya ketemu, maka ya mumpung ketemu ya dibahas. Bukan sengaja diloncati, enggak, ini kan urutannya sudah memang lagi bahas kitab ini. Ya. Jadi demikian ya nasihat dari kita semuanya untuk jadi perhatian kita bersama, toh semua apa yang kita berikan itu kembalinya pahalanya kepada diri kita. Ya. Pahalanya kepada kita, bayar SPP, ya pahalanya untuk orang tuanya yang bayar. Ya. Ini kita bicara pribadi saya sendiri misalnya. Ini anak yang sekolah sudah 2. Yang sudah jajan sudah 5. Itu tiap hari satu anak itu sudah minta setoran. Ya, kalau 5 anak, satu orang 5.000, 5.000, 5.000 dan 25 berangkat. Nanti pulang sekolah dapat bon. Ini bon dari koperasi berapa? 20, kadang 30. Wah, ya. Ya, sudah kelihatan satu hari itu untuk jajan saja 50.000. Ya. Itu kalau kita mau hitung-hitungan. Tapi ingat, ya saya menyebutkan ini bukan ria, tetapi untuk saling mengingatkan satu sama lain. Jangan sampai yang kita berikan itu sia-sia kalau tidak ikhlas. Coba. Kita satu hari 50, satu bulan 1.5 juta. Kalau kita tidak ikhlas, ya eman-eman. Saya. Ikhlaskanlah. Kalau kita ikhlas, berarti kita infak untuk anak-anak kita itu 1.5 juta tiap bulan. Udah dinikmati saja, itu akan jadi pahala bagi kita. Sama ketika bayar SPP. Setiap tanggal 1, SPP-nya muncul. 2 anak. Alhamdulillah baru 2 anak sama 1 adik. Yang di Indramayu. Ya. Kalau mau ditotal ya, 2 anak sama 1 adik sudah besar nominalnya. Ya. Tapi kalau kita ikhlas, kita harapkan pahala, ya, maka ringan saja. Kalau kita hitung-hitung, oh berarti untuk SPP saja sudah memakan 1 juta lebih. Untuk jajan saja untuk sudah 1.500.000. Wah, kalau hitung-hitungan kayak gitu enggak bisa. Rizki itu kalau kita bertakwa min haitsu la yahtasib. Jangan dihitung-hitung seperti itu. Ada berikan, itu hak mereka. Berikan, berikan, berikan. Itu nanti kita akan dapat doanya malaikat. Allahumma ati munfiqan khalaqa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberi infak itu penggantinya. Tapi malaikat juga berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang mumsik. Allahumma ati mumsikan talaf. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau berinfak talaf. Talaf itu uangnya habis hilang. Makanya kadang kita sudah ada duitnya nih tanggal muda mau bayar SPP. Kemudian ditahan, oh, jangan dululah. Wong pondok banyak musiminnya misalnya. Akhirnya satu bulan lewat duitnya habis, nggak tahu untuk apa. Bulan depannya sama. Akhirnya tiba-tiba tunggakannya sudah 1 tahun 2 tahun. Bayangkan saja. Kalau 600 ribu kali 1 tahun. 3.600.000. 3.600.000. Berapa? 7.200.000. Coba kalau sudah nominalnya 7.200.000. Ketika dapat tagihan. Bingung dianya. Berat kan? Tapi kalau kita tiap bulan ngasih. Ada kasih. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah bagi yang berinfak tadi penggantinya. Dan insya Allah, kemudian kita akan dapat penggantinya. Tapi kalau kita tahan, kita undur, tahan, undur, tiba-tiba tagihannya udah banyak. Ketika tagihannya tidak banyak, sudah banyak, kemudian ditagih, nanti katanya, ya pondoknya komersil. Nanti katanya, pondoknya tidak kasih toleransi. Dan seterusnya. Jadi jangan seperti itu. Ini nasihat kita semuanya. Kok tidak disampaikan di pertemuan wali murid saja? Enggak, karena ini faedahnya umum semuanya. Faedahnya umum. Karena masalah seperti ini dialami oleh semua pondok. Dan insya Allah semua ikhwan pun mengalami yang sama. Maka kita nasihatkan di jalan Allah. Jangan tunda. Semakin menunda itu zalim. Semakin menunda ya doanya malaikat tadi. Hartanya sudah hilang. Enggak jelas hilangnya ke mana. Maka kalau ada berikan. Wong itu infak. Itu sedekah, kita dapat pahala. Ya. Tapi saya tidak mampu ini. Bicarakan dengan pihak pondok. Insyaallah pihak pondok bisa ya ngasih ya keringanan-keringanan. Insyaallah. Ya, yang penting ada bicara. Ya. Dan jangan kita putus asa kalau gitu anak di rumah. Terus kalau di rumah mau ngapain? Kalau di rumah bisa hafid Quran, bisa baca kitab, murojaah 24 jam, ya semoga saja, nggak usah di pondok, di rumah saja. Bahkan mungkin kita akan titip anak kita kepada antum. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, ya kita kerahkan apa yang kita bisa. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lamissawab. Subhanallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.